أحبتي في الله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Media sosial merupakan produk teknologi. Sebuah produk teknologi tentu selain memberikan hal-hal yang positif, ada juga dampak negatif. Karenanya menggunakan sebuah hasil produk teknologi perlu kecermatan, perlu kedewasaan, perlu sikap bijak. Terkhusus dalam masalah medsos, media sosial, banyak hal-hal yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp atau yang lainnya merupakan salah satu produk teknologi yang sekarang ini hampir setiap orang bisa mengakses, bisa memilikinya. Namun yang perlu kita waspadai, bagaimana apabila hasil produk teknologi itu berada di tangan seseorang yang tidak memiliki sikap bijak, tidak memiliki sikap kedewasaan, terlebih daripada itu tidak memiliki kehati-hatian, tidak memiliki akar yang kokoh di dalam beragama. Maka produk teknologi itu akan menjadikan bumerang bagi orang yang memegangnya atau bagi orang yang memilikinya. Di antara beberapa dampak negatif yang bisa terjadi manakala anak, ya, dalam hal anak memainkan medsos, yang pertama bahwasannya produk teknologi itu bisa melalaikan kewajiban anak di dalam menjalankan agama. Beberapa kasus yang bisa kita dapatkan baik melalui berbagai informasi yang ada, yang tersebar, juga mungkin kita bisa menemukan kasus-kasus di lingkungan terdekat kita. Bagaimana akibat dari medsos, akibat dari produk teknologi tersebut, ya, dalam hal ini HP Android, ya, seseorang kemudian, ya, melalaikan kewajiban-kewajiban yang semestinya ia jalankan. Bagaimana tidak menjalankan, bagaimana tidak melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut? Karena ketika seseorang sudah terjerat dengan media sosial, sudah terjerat dengan produk teknologi, ya, Android misalnya, maka seseorang akan terus bergelut dengan benda tersebut, yang akibatnya perkara-perkara yang seharusnya ia jalankan, ia tunaikan, kemudian terlalaikan. Satu contoh kasus misalnya, ketika media sosial ataupun HP Android itu belum ada, seseorang mungkin aktivitas rutinnya tidak sampai larut malam. Tetapi ketika ia sudah memegang HP Android tersebut, aktivitas yang tadinya hanya sekedar, ya, yang sebelumnya sebelum dia memiliki HP tersebut dia tidak sampai larut malam, tetapi karena ada benda yang baru tersebut dia asik hingga kemudian larut malam. Akibat daripada terus-menerus bergelut dengan HP Android tersebut, ia pun mengalami tingkat kelelahan yang cukup tinggi. Tanpa disadari. Tanpa disadari, seseorang yang terus-menerus matanya, pikirannya, ya, mengarah kepada HP tersebut, itu sudah merupakan sudah merupakan bentuk kegiatan yang menguras energi dia, yang menguras energi dia, sehingga, ya, kelelahan tubuh yang ada pada dirinya tidak ia rasakan. Nah, dalam keadaan seperti itu, ia tidur larut malam, bahkan mungkin sampai dini hari, dan berakibat mungkin sulit untuk bangun subuh. Bagaimana bila HP tersebut ada pada diri anak-anak? Anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Atau bagaimana bila HP tersebut dipegang oleh anak-anak saat usia mereka, usia remaja? Apa yang akan terjadi? Ya, tentu, ya, usia-usia seperti itu belum bisa untuk mengendalikan dirinya. Usia-usia seperti itu belum bisa untuk mengontrol, ya, menahan apa yang semestinya ia lakukan untuk kebaikan dirinya, tetapi karena asik ia kemudian lupa diri. Nah, inilah dampak negatif dari adanya medsos ataupun HP Android yang bisa kemudian mengakses berbagai situs ataupun berbagai macam medsos, sehingga kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada dirinya. Dampak negatif lainnya yaitu menurunkan tingkat produktivitas. Kita bisa melihat kenyataan seseorang yang disibukkan dengan HP Android, seseorang yang disibukkan dengan medsos, tingkat produktivitasnya bisa menurun drastis. Satu, karena energi yang ia gunakan itu sudah, ya, Ketika ia menggunakan HP, itu energi yang ia gunakan sudah ya, habis. Ya. Bahkan nyaris habis. Ya. Sehingga ia mengalami tingkat kelelahan. Kelelahan psikis maupun kelelahan fisik. Walaupun ketika ia memainkan HP itu, ia dalam keadaan posisi duduk terus. Tetapi jelaskan produk teknologi itu, dia akan mengalami tingkat kelelahan. Nah, oleh karena itu, ya, akibat dari keadaan yang demikian, ya, tersibukkan dengan berbagai macam ya, menu-menu yang ada di dalam HP tersebut, ya, sehingga ia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang ketika ia sampai larut malam bermain HP, kemudian ia sampai dini hari bahkan, ya, karena dengan HP Android seseorang bisa untuk mengakses sesuatu yang jauh, sesuatu yang bisa melalaikan dia. Sehingga sepertiga malam yang semestinya bisa ia gunakan untuk beristighfar, untuk beribadah, untuk sholat, untuk berzikir, dan yang lainnya, sesuatu yang manfaat untuk dirinya, untuk dunia dan akhiratnya, kemudian terlalaikan karena adanya hal yang demikian. Ini menunjukkan bahwasannya ya, seseorang diri mengalami penurunan produktivitas. Hal ini apabila terjadi pada diri anak-anak, yang justru produktivitas di dalam thalabul ilm itu harusnya lebih ditekankan, lebih digenjot lagi, disemangati lagi. Tapi karena ada benda asing ini, bisa menurunkan produktivitas dalam belajar. Yang semestinya ia bisa menghafal, ya, misalnya satu muka, tapi karena energinya sudah habis, ya, dengan main medsos ataupun yang lainnya, maka yang seperti itu tidak bisa tercapai. Ya, fokus tingkat ketinggian konsentrasinya sudah tidak sehebat ketika ia tidak memainkan alat produk teknologi tersebut. Ini yang menjadikan kita perlu mewaspadai bahwasannya ya, alat tersebut apabila ada di tangan anak-anak justru akan membahayakan terhadap anak tersebut, terutama dalam hal meningkatkan semangat belajar. Ya, dengan alat itu dimainkan oleh anak-anak akan menurunkan semangat belajar pada diri anak-anak. Kenapa? Karena ia sudah asik dengan HP Android yang ada di tangannya. Nah, yang demikian ini tentu akan sangat membahayakan ya, bagi anak itu sendiri, sangat membahayakan bagi agama yang kita tanamkan pada anak itu sendiri, terutama untuk masa depannya, dunia dan akhiratnya. Kemudian dampak negatif lainnya pun, melalui HP Android bisa menjalin pertemanan yang apabila anak-anak yang mengendalikan ya, baik anak-anak usia ya, 6 sampai 12 tahun atau usia remaja, maka akan sangat sulit sekali untuk mengendalikan pertemanan yang semestinya ia bisa memilah dan memilihnya. Namun dengan alat teknologi itu ya, pertemanan itu menjadi acak dan tidak terstruktur. Artinya tidak terstruktur, temannya tidak bisa dipilih. Mana yang harusnya dia ya, bisa berteman dan mana yang tidak bisa. Ini menjadikan kekhawatiran bagi kita karena pertemanan itu pun akan menyangkut kepada keselamatan agama dari anak-anak itu sendiri. sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, al-mar'u 'ala dini khalilih, ya, falyandur ahdakum min yukhalil, man yukhalil, ya, bahwasannya seseorang, ya, atas agama temannya. Maka perhatikan oleh kalian siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah, pertemanan melalui dunia maya itu akan sangat lebih riskan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui siapa orang yang kita jadikan teman tersebut. Ya. Tidak kita kenali latar belakangnya. Tidak kita kenali, ya, ya, asal-usul daripada teman yang ada di dalam satu grup tersebut. Corak pemikirannya seperti apa, ya. Dan banyak kasus-kasus seperti kasus narkoba, ya. Orang-orang yang terjerat narkoba itu berawal dari kasus di dunia medsos, media sosial. Demikian juga kasus-kasus LGBT, ya. Kasus-kasus lian, kemudian gay, ya, biseksual, transgender, itu pun bisa berawal dari, ya, berawal dari dunia maya tersebut. Kemudian juga kasus-kasus lainnya, ya, ya, saya memiliki satu contoh kasus nyata, ya, bagaimana seorang anak remaja, ya, terjerat pemikiran khawarij melalui dunia maya. Sampai ia berangkat ke Syria bergabung dengan ISIS, itu dari dunia maya ia dapatkan. Berangkat ke sana, izin ke orang tuanya untuk umroh bersama istri dan seorang anaknya. Ternyata di bandara Cengkareng ia mengirim surat ke orang tuanya kalau ia mau berangkat ke Syria melalui Turki. Awalnya dari mana? Awalnya dari dunia internet. Awalnya dari dunia media sosial. Ia berkenalan, ia sharing, ya, tukar tulisan, pemikiran, sehingga kemudian terjerat dengan pemikiran-pemikiran khawarij. Ini diantara kasus yang terjadi ketika seseorang menggunakan media itu sementara ia tidak memiliki, ya, tidak memiliki kontrol diri yang kuat, basic yang kuat, ya, agama yang kuat, ya, pemahaman agama yang benar, sehingga ia mudah untuk kemudian terjerumus. Ini satu contoh saja bagaimana media, melalui media sosial, pertemanan itu menjerumuskan dirinya kepada pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kemudian dampak negatif lainnya, bahwasannya manakala seseorang terus bergelut dengan media sosial yang ada, bisa menurunkan tingkat kesehatan pada dirinya. Yang pertama, karena dengan medsos itu otomatis, ya, waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur itu sudah terganggu. Bagi anak-anak, khususnya anak-anak remaja, itu akan sangat sulit sekali meletakkan HP itu untuk kemudian dia, ah sudah cukup, ini jam sudah harus tidur. Sulit. Dia akan terus menerus memainkan benda tersebut, ya, sampai ia lupa diri. Nah, akibat dari itu, ya, waktu istirahat, waktu tidur pun menjadi terkurangi. Selain itu juga dengan adanya benda tersebut, waktu, ya, untuk makan, untuk minum, untuk, ya, yang memenuhi kebutuhan fisiknya itu menjadi terganggu juga. Hal-hal seperti ini bila terus-menerus terjadi setiap hari seperti itu, tentu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi ketahanan fisiknya. Bagi ketahanan fisiknya. mata yang terus-menerus memandang ya, benda tersebut, ya, pencahayaannya dan lain sebagainya, tentu akan memberikan pengaruh ya, terhadap keadaan fisiknya. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini ya, merupakan ya, salah satu bentuk ya, negatif dari adanya produk teknologi, baik itu yang bisa digunakan untuk media sosial ataupun ya, yang lainnya ya. Karena hal seperti itu bisa terjadi, benda tersebut bisa juga digunakan untuk game, permainan, dan yang lainnya. Kemudian bila mana benda tersebut, produk teknologi itu terus dimainkan oleh sang anak ya, baik usia ya, 12 tahun ke bawah ataupun usia remaja, bila ia terus memainkan ya, bila ia terus bergelut dengan benda tersebut ya, dikhawatirkan akan membangun jiwa individualis ya, ia akan merasa nikmat bersendirian, ia akan merasa senang bersendirian ya, dia hanya memainkan alat tersebut. Sehingga dengan jiwa individualis tersebut, ia kemudian menjadi orang yang tidak peduli terhadap lingkungannya, tidak peka, tidak sensitif dengan ya, situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Dan yang demikian ini bisa mematikan sikap simpati dia terhadap lingkungan. Simpati artinya sebuah sikap di mana ia merasa tertarik, di mana ia kemudian ingin menolong, mungkin ingin memberikan bantuan, mungkin ingin bisa berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi ketika minat ya, untuk dia simpati seperti itu tidak kemudian bisa tumbuh ya. Kemudian sikap empati juga ya, sikap empati melihat orang lain ya, melihat orang lain menderita, dia merasakan penderitaan itu. Melihat orang lain susah, dia merasakan susah itu ya, merasakan susah juga ya. Melihat orang lain sedih, ia pun ikut sedih. Itu adalah sikap empati. Namun ketika ia seorang anak ataupun ketika remaja itu terus bermain dengan benda tersebut ya, sikap-sikap positif yang seperti ini justru akan tumpul. Tidak ada greget ya. Lingkungannya susah, dia tidak peduli ya. Tetangganya susah, dia cuek saja ya. Tidak mempedulikannya ya. Temannya memerlukan bantuan, ia tidak terdorong untuk membantu. Kenapa demikian? Karena sudah terkondisikan keadaan dirinya dengan hal-hal yang sifatnya individualis, hal-hal yang sifatnya kesendirian ya. Dia tidak peduli dengan lingkungan. Bahkan yang lebih parah daripada itu ya, ia akan menjadi seorang pemberontak ya. Orang tuanya memanggil, ia tidak peduli. Orang tuanya minta tolong, ia acuh saja. Ini membawa dampak negatif kepada perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang anak. Karena apa? Karena tuntunan agama kita mengajarkan kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Untuk berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tuanya ya. Termasuk diantaranya ketika orang tuanya memanggil dia. Termasuk diantaranya ketika orang tuanya membutuhkan pertolongan dia misalnya. Tapi karena sikap ya, individualis tadi, sehingga tidak memedulikan keadaan-keadaan di sekitarnya. Bahkan orang tuanya pun tidak ia pedulikan. Na'udzubillah. Ini diantara dampak bahwasannya ketika media sosial itu terus digelutinya akan membentuk kepribadian. Perlahan tapi pasti. Kecuali hamba yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kiranya kita benar-benar mengontrol, ya, mengendalikan benda yang satu tersebut. Kemudian dampak negatif lainnya, kalau kita melihat secara konten, isi, ya, di dalam, ya, hasil produk itu, misalnya melalui medsos ataupun melalui yang lainnya, ya, secara konten, isi, muatan dari medsos itu, ya, ada hal-hal yang tentu sangat membahayakan, ya, seperti misalnya penyebaran faham sesat, ya, seperti yang tadi kisah nyata seorang anak yang akhirnya terjerat pemikiran khawarij, itu adalah merupakan bentuk akibat dari konten isi media sosial tersebut, yang kemudian ia mempelajari, yang kemudian setelah membaca ia begitu tersentuh, kemudian ia begitu bersemangat, kemudian ia ingin mengaktualisasikan semangatnya tersebut dengan cara berangkat ke Syria. Ini adalah akibat dari konten yang berbahaya. Selain itu, konten yang berbahaya, selain pemikiran-pemikiran liberalisme, pluralisme, pemikiran khawarij, ya, pemikiran yang lainnya, Mu'tazilah, ya, dan yang lainnya, ya, bagi seorang anak tentu belum bisa untuk memilih mana yang baik, yang untuk dirinya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, ya, jangan sekali-kali membiarkan, ya, anak-anak kita bergelut dengan media yang satu itu. Kemudian konten lain yang berbahaya, di situ pun banyak, ya, pornografi, ya, banyak pornografi yang mengumbar syahwat, yang mengumbar nafsu-nafsu kebinatangan. Dan bagi anak-anak, apalagi anak-anak usia remaja, hal yang demikian adalah sesuatu yang mengasihkan dalam tanda kutip, ya. Yang inilah yang menjadikan banyaknya anak-anak remaja, ya, menjadi moralnya rusak, mentalnya rusak, ya, akibat dari, ya, melihat sesuatu yang tidak sepatutnya untuk dia lihat. Juga kalau kita perhatikan konten yang lain, aksi-aksi kekerasan, ya, juga diperlihatkan. Untuk usia remaja, bahkan usia anak-anak sekalipun, ya, 12 tahun ke bawah, itu akan mempelajari bahasa-bahasa yang digunakan, ya, bentuk-bentuk kosakata, diksi, ya, yang digunakan. Sehingga apa? Sehingga kata-katanya, ya, kata-katanya mengikuti, ya, mengikuti apa yang berkembang di media sosial tersebut. Ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh, ya, anak-anak sekarang. Ya. Istilah misalnya, ya, kita kan baru mengerti beberapa belakangan saja. Ya, di media sosial itu ada baper, ya. Terus apalagi itu kepo. Dan yang lain sebagainya, ya. Kepo atau kepok, ya. Nah, hal-hal seperti itu, ya, ini memberikan pembelajaran kepada anak-anak sesuatu yang tidak baik, ya. Masa bicara dengan orang tuanya, ah, Umi baper lah, apa lagi baper, ya. Makhluk apa itu? Ya. Maksudnya kan bawa perasaan, ya. atau dan lain sebagainya. Ya. Ternyata mereka sudah punya kamus tersendiri, istilah-istilah seperti itu. Nah, ini salah satu dari dampak ya, media sosial. Dia menggunakan tutur kata yang tidak semestinya. Semestinya seorang anak kepada orang tua harus berbicara secara santun, adab, penuh adab, dan yang lainnya. Tetapi karena pengaruh dari medsos, ya, pengaruh itu kemudian ya, menjadi sikap keseharian. Sehingga ketika berinteraksi dengan orang tuanya pun, ya seperti itu. Ini diantara keburukan-keburukan yang ada. Belum lagi ya, ada ujaran-ujaran kebencian yang kalau dibaca oleh remaja, oleh anak-anak, itu akan sangat sulit untuk membedakannya. Dikiranya itu adalah sesuatu yang baik, padahal itu termasuk ujaran-ujaran kebencian. Yang apabila itu dilontarkan kepada orang lain dan orang lain tidak menerima, tidak terima dengan ujaran itu, bisa diadukan ke pihak yang berwajib atas tuduhan melakukan ujaran kebencian, hate speech. Nah, ini yang sangat berbahaya. Belum lagi nanti di dalam konten ada hal-hal yang sifatnya hoax, dusta, tulisan-tulisan dusta, di-share kemana-mana, karena di bawahnya ditulis, bila Anda meng-share, berarti Anda turut membantu, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ya, hal-hal yang sangat membahayakan di dunia medsos. Ya. Berita-berita dusta, berita-berita gambar-gambar yang tidak ya, tidak sesuai dengan realitanya. Ya. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Ya, satu contoh kasus saja, ya, dulu misalnya ketika ramai isu komunisme, itu yang namanya logo Palu Arit di mana-mana, ya, sampai tempat pemberhentian saja di situ ada logo Palu Aritnya. Ternyata ketika ditanyakan, ini memang ada di daerah sana, di daerahmu? Oh, nggak ada. Itu apa itu? Ternyata itu hasil apa? Rekayasa, ya, hasil gambar rekayasa. Nah, ini gambar pun bisa menjadi ya, mengandung unsur-unsur hoax, unsur-unsur kedustaan. Nah, ya bagi anak-anak tidak akan bisa untuk ya, dia berpikir, dia kemudian mencoba untuk menelusuri ya, apakah yang seperti ini hoax ataukah tidak. Nah, ini ya, perlu menjadi perhatian kita semua. Kemudian ya, dengan adanya medsos itu pun langsung ataupun tidak langsung membangun jiwa konsumtif senang belanja. Ya, minimalnya kalau orang sudah ketergantungan medsos itu kalau kuotanya habis sudah gelisah dia. Kuota internetnya habis, gelisah. Ya. Ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang lumayan tinggi. Ya. Biasanya kan orang kalau tidak butuh, gak butuh, santai saja. Ya. Nanti kalau punya uang, ya belilah. Kalau enggak, ya sudah. Dalam posisi sudah ketergantungan, dia sudah tidak bisa untuk kemudian berpikir, wah, ini harus ada keperluan yang saya utamakan. Nah, kalau anak-anak tidak bisa berpikir seperti itu, dia minta kepada orang tuanya, Umi, Abi, aku minta uang, ya, kuota internet habis misalnya. Ini sangat berbahaya yang seperti ini. Iya, ya, kalau Umi Abinya sedang tidak dalam keadaan, ya, kalau dalam keadaan susah, dia tidak bisa untuk kemudian bersikap lebih bijak, lebih dewasa. Namanya anak-anak. Ini dampak negatif lain dari adanya medsos itu. Ini kalau benda tersebut dipegang oleh anak-anak, ya sangat-sangat berbahaya. Kemudian juga sosmed itu bisa menjadi candu. Seorang bisa menjadi ketergantungan. Alasannya, wah ini kan penting informasi. Di balik itu sebenarnya sedang kecanduan. Kemudian juga medsos mengumbar privasi. Mengumbar privasi yang harusnya itu adalah hal-hal yang harus ia tutupi, tapi kemudian ia lontarkan keluar. Selfie itu sendiri harusnya pribadi. Dia foto-foto kemudian di share dan lain sebagainya. Orang-orang sekarang dengan ada medsos itu jadi begitu begitu narsis, selalu ingin menampilkan dirinya. Kita lihat seperti itu, minum jiwa-jiwa narsis, ingin selalu menampilkan dirinya. Hal yang demikian adalah sesuatu yang tidak baik. Belum lagi kalau berkaitan dengan isinya, dia mengungkapkan, menceritakan tentang keadaan dirinya, tentang keadaan keluarganya, cerita kesana kemari. Bahkan tidak tanggung-tanggung mungkin cerita-cerita tetangganya, cerita-cerita orang lain ia bahas di dalam medsos tersebut. Dan lebih daripada itu, yang seharusnya itu adalah disembunyikan, yang seharusnya itu dia tutupi, tapi dengan medsos itu kemudian ia bisa men-share, berbagi dengan yang lainnya. Padahal semestinya ia tutup, karena itu menyangkut sesuatu yang sifatnya privasi, bahkan menyangkut sesuatu yang aib. Man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, orang yang sudah terjebak dengan medsos, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi itu sudah tidak ingat lagi. Sesuatu yang mestinya disembunyikan, sesuatu yang mestinya ditutup-tutupi, itu sudah tidak ingat lagi. Maka medsos yang tidak terkendali akan membawa dampak yang sangat buruk bagi orang yang melakukannya, terlebih kepada anak-anak, anak-anak remaja, anak-anak di bawah usia 12 tahun, sangat riskan sekali, Kemudian, dengan mengumbar privasi tersebut sehingga memancing untuk curhat, cerita kesana kemari, menghabiskan waktu, yang waktu itu sebenarnya bisa bermanfaat untuk sesuatu, bisa bermanfaat untuk sesuatu yang produktif, untuk belajar, untuk ta'lim, untuk yang lainnya. Kemudian dari medsos itu pula mudah mengakses perilaku tidak baik yang kemudian akan menjadi contoh, akan kemudian ditiru. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian seperti tadi diungkapkan bahwasanya melalui medsos itu ujaran-ujaran kebencian sedemikian banyak. Ujaran-ujaran kebencian sedemikian banyak. Kalau anak-anak pegang seperti itu, akan sangat sulit sekali. Dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ujaran-ujaran kebencian terhadap pemerintah, langsung teksnya 2019 ganti presiden, langsung seperti itu. Ada apa? Apa urusannya? ujaran-ujaran kebencian, ya. Belum lagi ya, hal-hal lainnya, ya, selain ujaran kebencian kepada penguasa, juga ujaran kebencian kepada ya, kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini yang beberapa hal, banyak sekali sebetulnya ya, hal-hal yang negatif dari medsos ini ataupun produk daripada teknologi ini, yang intinya bahwasannya hal yang demikian ini akan sangat mengkhawatirkan, apalagi benda tersebut dipegang oleh anak-anak. Ya, kita sebagai orang tua hendaknya harus benar-benar kencang dalam masalah ini, harus benar-benar disiplin dalam masalah ini, ya, tegas, ya, harus benar-benar tegas sebagai bentuk perwujudan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, sebagai wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, dan hendaklah di antara kalian ada satu umat yang menyeru kepada kebaikan. Mereka memerintahkan yang ma'ruf, mereka mencegah dari yang mungkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini tugas kita sebagai orang tua. Jadi kita jangan kalah oleh anak-anak. Kita yang memimpin mereka, kita yang menentukan mereka, ya. Dan jangan kemudian kita ya, sembarangan meletakkan HP, kemudian anak-anak bisa dengan leluasa membuka, leluasa bermain, ya. Berapa kali kita temukan misalnya ya, tiba-tiba gambar-gambar aneh. Yang lebih mengerikan lagi, bahkan terkirim ya, di WhatsApp ya, aurat ya. Aurat, sesuatu yang terjadi di dalam rumah kemudian terkirim, terekspos ya. Karena apa? Karena HP-nya dimainkan oleh anak-anak. Nah, kok bisa anak-anak mempermainkan HP? Ya, orang tuanya ya. Dengan begitu mudahnya meletakkan HP sehingga terjangkau oleh anak-anak. Ya. Ini ya, jangan sampai terjadi. Ya. Karena tugas orang tua ya, bagaimana mencegah kemungkaran itu jangan sampai dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, hal yang demikian inilah yang perlu diantaranya perlu kita perhatikan. Masih banyak dampak negatif lainnya ya, dari perbuatan HP ini, dari akibat medsos ataupun HP yang berteknologi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun ya, mengingatkan kita sebagai orang tua ya, dengan sabda beliau, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Hadis riwayat Muslim ya. Allah oleh tangannya, kalau tidak bisa ubah dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman ya. HP bisa menjadi alat untuk terjadinya berbagai kemungkaran. Bisa menjadi wasilah sehingga kemungkaran itu ya, kemudian ya, terwujud. Nah, sebagai orang tua hendaknya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang tua hendaknya benar-benar ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ya, memberikan fasilitas itu kepada anak-anak. Inilah yang perlu mendapat perhatian dari kita terkait dampak negatif media sosial bagi pendidikan anak-anak. Anak-anak senang sekali kalau liburan, ingin pulang. Taunya apa? Ya, tidak taunya kalau di rumah bisa pinjam HP abahnya. Ini yang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu, bagi kita sebagai orang tua, ingatlah bahwasannya ketika anak-anak itu akan alat yang seperti itu, sementara ia belum mempunyai pertahanan diri yang kuat, maka jangan sekali-kali untuk kemudian memberikan benda tersebut kepada anak-anak kita. Kendalikan benda tersebut. Awasi benda tersebut. Ingatlah bahwasannya semua itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beberapa poin tentang dampak negatif dari media sosial ini setidaknya bisa mengingatkan kita betapa benda hasil produksi berbahaya bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.